Sekarang saya ingin bicara sedikit tentang skala prioritas membangun silaturahim. Yang pertama kali harus dibangun silaturahim kita adalah kepada karib kerabat. Dan di antara karib kerabat itu, yang pertama kali harus disambung adalah kedua orang tua. Kedua orang tua menjadi wajib dan prioritas utama untuk disilaturahimkan. Justru teman sejawat, bos di kantor itu menjadi prioritas yang kesekian. Jadi maksud saya sebagai petinggi gak usah kecewa kalau bawahan kita pada H plus 1 atau hari lebaran anak buah tidak kunjungi kita. Kecuali setelah mereka dari orang tua mereka baru kemudian berjumpa dengan bos atau dengan atasan. Karena nomor satu untuk disambung silaturahimnya adalah kedua orang tua kita. Begini, coba kita lihat kata silah dan rahim dalam bahasa Islam. Silah artinya menyambung. Lawan katanya qata atau memutuskan. Ar-rahim sebetulnya asmaul husna. Dan dalam etika asmaul husna, dalam aturan mainnya secara akidah, ini nama Allah ini tidak boleh dihubungkan dengan makhluk kecuali dalam satu hal berkaitan dengan rahim perempuan. Begitu istimewanya rahim seorang ibu ini sehingga diambil dari kata-kata rahim ayarham, silaturrahim. Allah sebagai ar-Rahman dan sebagai ar-Rahim yang kemudian di dalam Al-Quran menetapkan rahim perempuan itu sebagai bagian atau mustaqah dari asma-Nya. Kenapa? Sebab durhaka kepada kedua orang tua adalah setingkat di bawah kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begini. Siapapun kamu saat ini, bukan siapa-siapa tanpa ayahmu. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan anta wa maluka li abika. Kamu dan semua hartamu adalah milik ayahmu. Karena ayahmu lah yang berjuang keras menafkahimu. Memang hadisnya dhaif bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi banyak hadis lain yang menunjang bahwa kebahagiaan seseorang dalam hidupnya adalah tergantung pada ridho ibunya atau ridho kedua orang tuanya. Katakanlah di antara Anda ada yang jomblo, kemudian akan menikah. Menurut pilihannya secara agama itu baik, tapi tanpa ridho kedua orang tuanya tidak akan bahagia pernikahannya. Karena sudah terlanjur, kebahagiaan seseorang sangat tergantung pada keriduan kedua orang tuanya. Bagaimana cara bersilaturahim kepada kedua orang tua yang paling baik? Percayalah, orang tua tidak seperti kita yang selalu menuntut akan penghasilan-penghasilan kita seperti kita dulu sering minta harta, minta uang dari kedua orang tua. Tidak. Yang mereka inginkan adalah perhatian, kasih sayang. Jangan menjadi orang yang lupa pada rahim ibunya yang penuh kasih sayang, terutama ketika dia masih hidup. Ya, berapapun penghasilanmu, walau tidak ada yang bisa kamu bawa pulang, datang mencium tangannya, memeluknya, atau ketika terlambat berikan informasi kepada keduanya tentang keterlambatanmu bahwa kamu sungguh-sungguh sedang memprioritaskan keduanya, maka itu sudah cukup baginya. Bagi yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ingat baik-baik. Kedua orang tuamu selalu menantimu di pintu kuburnya. Dan tidak ada yang paling diharapkan dari kedua orang tuamu yang sudah meninggal dunia kecuali doamu. Doamu. Doamu lah yang selalu dinantinya di pintu kuburnya ketika dia menantimu. Saya kadang-kadang malu kalau saya berdoa begini. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa saya malu berdoa kebaikan buat keluarga saya? Ya, kalau saya tidak berdoa setelah itu, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena itulah hadiah yang paling dinanti nantinya saat dia sedang menanti di pintu kuburnya. Bahkan kadang saya selalu menambah dengan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Dan saya tambah lagi bisanya dengan waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Doa ini memohonkan ampun untuk kedua orang tua, dan doa ini juga berisi tentang terima kasih kepada kedua orang tua yang Allah berikan nikmatnya lewat keduanya. Karena kita ini bukan siapa-siapa tanpa keduanya. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa keduanya. Dan saya ingin ingatkan siapa yang pernah kecewa kepada kedua orang tuanya. Banyak memang anak-anak yang kecewa kepada kedua orang tua. Percayalah, itu adalah ujian buat kamu yang Allah datangkan buat kamu. Seandainya kamu bisa memaafkannya dan mau menerimanya, maka rezeki besar akan datang kepadamu. Kebahagiaan dan kemuliaan akan selalu datang kepadamu dimanapun kamu berada. Saudara-saudara, sebuah sistem sosial yang dijaga di dalam Islam pertama kali adalah menyambung silaturahim kepada kedua orang tua. Tapi sayangnya, modernisme kebablasan yang mengarah kepada sekularisme dan liberalisme saat ini, penghormatan seorang anak kepada orang tua bukan lagi menjadi sesuatu yang sakral. Dan ini sebetulnya sangat berbahaya. Karenanya, saya ingin mengingatkan semua yang ada di sini, diri saya tentunya, bukan cuma menghargai orang tua sebatas doa. Kita wajib menyambung silaturahim paman, bibi, atau sepupu ayah, sepupu ibu, yang kita semua tidak bisa mengenal mereka kecuali dengan perantaran kedua orang tua itu. Selain melaksanakan wasiat-wasiat baik kedua orang tua, adalah wajib bagi kita nanti kalau pulang kampung untuk menyambung silaturahim kepada karib kerabat, saudara ayah atau saudara ibu. Jangan dibeda-bedakan. Anak yang mungkin melihat keluarga ayahnya lebih terhormat, sementara keluarga ibunya kurang terhormat, lalu tiba-tiba lebih bangga kepada keluarga ayahnya dan memandang miring keluarga ibunya, sungguh kau sudah menyakiti ibu. Ini seringkali terjadi di tengah keluarga. Anak-anak hanya suka pada keluarga ibu karena keluarga ibu kaya raya, baik-baik, sementara keluarga ayah miskin-miskin dan sering berbuat tidak baik kepada keluarga. Jangan. Tetaplah sambung silaturahim karib kerabat, perlakukanlah saudara secara adil. Setelah itu, sebagaimana hukum faraid, setelah ke atas biasanya ke samping, lalu kemudian ke bawah. Sebagaimana pembagian ilmu faraid, Bapak Hakim yang terhormat dan staf ahli. Ada banyak kezaliman di Indonesia. Kezaliman khususnya di bidang ilmu pewarisan Islam. Yang di dalam Al-Qur'an, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau hukum kewarisan Islam ini tidak ditegakkan, maka akan banyak fitnah di muka bumi dan akan banyak kerusakan di muka bumi. Mohon maaf, ilmu kewarisan Islam masih sangat primitif di Indonesia. Ini difahami bahkan oleh para agamawan, masih sangat sembarangan untuk menetapkannya. Bersyukur sudah ada kompilasi hukum Islam, walau terlalu menggeneralisir masalah gono gini, ditetapkan angka langsung 50%. Saya tidak ingin masuk kepada detail-detail masalah hukum itu. Kenapa dalam tinjauan hukum faraid terjadi fitnah yang besar kalau hukum faraid tidak dilaksanakan? Yang pertama, karena hubungan silaturahim yang pertama kali hancur gara-gara ini. Seorang bapak datang kepada saya, dituntut warisan oleh anaknya sebelum ayahnya meninggal dunia. Padahal yang namanya mawaris, kewarisan itu baru ada setelah ada yang meninggal dunia. Tapi mungkin ini masalah ayah yang kurang mendidik anak. Banyak kezaliman yang menunda-nunda pembagian waris sehingga ada keponakan yang yakin belum bisa menikmati peninggalan almarhum atau almarhumah. Ini sering terjadi di kalangan keluarga muslim di Indonesia ini. Menunda-nunda kewarisan, pembagian waris itu adalah kezaliman. Misalnya, satu rumah yang harusnya segera dibagi oleh 7 orang keturunan, tapi karena si kakak lebih dominan, si kakak lebih kuasa, kemudian dia lama tinggal di situ, sementara yang lain tidak mendapatkan hasil, dan ini bertahun-tahun. Selama tinggal di rumah itu, dia sebetulnya sedang sholat di atas tanah yang haram, sedang mengaji, membaca Quran di bawah atap yang haram, dan selama ini dia sudah mengkonsumsi sesuatu yang haram. Jadi efek silaturahim dan efek kezaliman secara ekonomi terjadi kalau hukum kewarisan Islam tidak ditegakkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagaimana cara bersilaturahim yang penuh makna agar silaturahim itu menjadi sangat berharga di mata Allah dan Rasulnya? Yang pertama, datangi atau silaturahimkan orang yang berniat memutuskan hubungan dengan kamu. Itu yang paling tinggi. Prioritaskan silaturahim kepada orang yang berniat hendak memutuskan silaturahim. Saya menghadapi kasus misalnya di satu grup, ini kalangan tokoh, bahkan antara mujahid dengan mujahidin, ini saling mencerca atas nama agama, lalu dua-duanya berkelahi kemudian left di grup. Di mata saya sebetulnya ini cengeng dua-duanya, apalagi atas nama agama pula. Dan berbahaya adalah kalau sampai mengajak orang lain untuk memusuhi orang yang tidak disukai, itu orang paling jelek. Saya biasanya kalau yang begitu, saya tantang secara pribadi. Saya japri biasanya. Karena orang-orang seperti ini biasanya kalau dinasehati di grup, merasa gengsi. Jadi cara menasehatinya biasanya secara pribadi. Ini juga etikanya. Ketika ada orang bersengketa dengan kita dan dia punya masalah dengan kita, akan lebih baik kalau cara-cara pribadi, pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif kita lakukan. Contoh, tim pencari fakta kami di lapangan alhamdulillah sangat efektif di Papua. Jadi kalau yang lain langsung investigasinya, kenapa terjadi pembakaran masjid, apa yang dilakukan oleh keamanan, mana pihak gereja, siapa pendeta yang provokasi ini, kalau begitu mulainya biasanya ujungnya kemana kira-kira? Ya, ke meja hakim biasanya. Yang paling bagus, mulailah dengan pendekatan pribadi, dengan komunikasi yang baik, dengan hati penuh kasih. Kalau perlu, sebelum kita datang ke orang yang hendak memutuskan silaturahim kepada kita, sholat dulu 2 rakaat, minta kepada Allah agar Allah membalikkan hati ini. Dan kalau perlu bawakan hadiah yang terbaik buat dia. Ustaz Fazlan Garamatan, tim saya di lapangan, bagus sekali. Tidak memulai dari masalah hukum, mulainya pendekatan adat. Karena rupanya di Papua itu ada 3 tugu, tugu adat, tugu agama, dan tugu negara. Negara itu nomor 3 di sana. Mungkin karena mereka sudah lama terdiskriminasikan, mungkin karena mereka merasakan ketidakadilan pusat, mungkin karena ya mereka sudah skeptis dengan pihak hukum keamanan di dunia, di pusat, mungkin sikap kita begitu. Yang menarik adalah luar biasa. Jadi Ustaz Fazlan datang ke sana dengan pendekatan adat, lalu sholat dulu 2 rakaat, kemudian membawa pinang. Jadi hadiah pinang, buah pinang yang murah itu, ketika diberikan kepada kepala suku, ini menjadi sesuatu yang istimewa. Dan alhamdulillah, kami sedang berjuang dari 11 kepala suku yang sudah kami dekati agar terjadi perdamaian. Ternyata 6-nya muslim dari kepala suku itu. Dan kami berusaha untuk membawa dia, mudah-mudahan bisa ikut perayaan upacara 17 Agustus nanti di pemerintah pusat agar mereka merasa bagian. Percaya atau tidak percaya, bendera Israel memang ternyata banyak beredar. Banyak beredar. Saya sedang tidak berbicara masalah perbedaan agama, tetapi ini sudah hak konstitusional bangsa Indonesia yang sudah diinjak-injak. Tapi ini juga harus cermat, karena masalah ini bukan masalah sederhana. Maksud saya, kalau nanti satu hari kita punya masalah dengan seseorang, katakanlah keluarga kita sendiri, jangan terlalu gampang untuk bermusuhan. Bu, ada satu keluarga saya perhatikan, kalau pertemuan halal bihalal atau arisan keluarga, satu keluarga ini sangat dirindukan bukan cuma oleh seluruh keluarganya, tetapi oleh pembantu-pembantu rumah tangga di mana acara itu dilaksanakan. Kenapa? Karena biasanya ibu ini bersama anaknya, kalau datang silaturahim ke acara pertemuan keluarga, dia selalu masak yang enak, masakan yang paling enak. Dan dia jujur, ini masak sendiri, bukan beli di jalan lalu bilang bikinan sendiri gitu. Dan yang paling menarik lagi adalah bahwa setelah silaturahim dengan keluarga besar, dia masuk ke dapur memberikan hadiah pernak-pernik kecil kepada pembantu-pembantu yang ikut membantu di belakang. Kalau tidak ada, tidak uang besar yang dikasih, tapi semuanya dibagikan. Silaturahim yang bermakna adalah kalau kita datang dengan hati penuh kasih, sebagaimana seorang kakak dimusuhin adiknya, tapi dia juga gak tahu apa salahnya, hanya gara-gara si kakak lebih kaya daripada adiknya. Ini kadang-kadang mental orang miskin suka musuhin orang kaya, gara-gara orang kaya ini terlalu sibuk cari duit, terus kerja terus, sehingga timbullah miskomunikasi. Jadi mental marginal di tengah keluarga ini seringkali terjadi. Wah, saya emang gak mau ke keluarga dia, nanti kalau saya datang ke situ dikirain saya minta duit. Ini mental orang miskin kadang-kadang kayak begini. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Tapi kesalahan si orang kaya ini pula terlalu sibuk. Dia mengira hasil pekerjaannya itu adalah untuk dirinya sendiri, padahal di antara penghasilan dia sebetulnya adalah milik keluarga, dari kerabatnya yang harusnya dibagi. Udah si Ustaz kemarin THR ya setahun sekali ya nggak cukup lah. Kalau sampai ada keponakanmu tidak bisa sekolah gara-gara kekurangan biaya dan orang tuanya gak sanggup, tantenya juga yang paling berdosa pada awalnya, omnya juga berdosa. Sebetulnya budaya Minang, budaya Madura, budaya Betawi tentang tanggung renteng, nenek mama itu udah bagus. Tapi nenek mama sekarang urusannya cuma kawin doang. Itu pun udah gak bantu duit lagi, cuma ya nanti adatnya kayak begini ya dipakai, setelah itu pulang gitu. Padahal itu sudah sangat bagus. Nah, datanglah dengan sholat 2 rakaat, datanglah dengan hadiah yang paling dia sukai, karena tahaduk tahabuk, saling memberikan hadiah lah, maka kamu akan saling mencintai. Sampai di sana abshir, sampaikan kata-kata baik. Ini terjadi pada seorang kakak bawa anaknya datang ke rumah adiknya yang hendak memutuskan silaturahim. Ketuk pintu rumah adik kakaknya. awal itu nggak dibukain pintu. Ketok lagi yang kedua, assalamualaikum, nggak dibukain pintu. Ketok lagi yang ketiga, assalamualaikum, tidak dibukakan pintu. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, kalau sudah tiga kali diketuk, dia ada dalam rumah dan tidak dibuka, pulanglah. Pulanglah. Tapi masalah besarnya adalah si anak ini tahu, anaknya si adik ini tahu bahwa si kakak daripada bapaknya ini, si Om itu ada di dalam. Coba perhatikan, karena niatnya baik, lalu nanyalah si anak, Pak, kok Om gak mau bukain pintu kita sih, Pak? Kalau orang itu tidak niat silaturahim atau separuh-separuh niat silaturahimnya dan tidak ditolong oleh Allah, pasti dia akan marah dong. Dia gak tahu, mungkin si Om lagi sakit perut kali lah, sakit gigi kali itu si Om. Gila kita datang ke sini gak dibukain pintu. Berarti memang ini lagi diuji nih. Ini gak niat nih silaturahim. Memang berat menyambung silaturahim itu. Dibutuhkan keberanian untuk bisa memaafkan dan meminta maaf. Dibutuhkan keberanian untuk rela dicaci pada awalnya. Kalau ingin bersilaturahim yang sesungguhnya harus seperti ini. Pernah lihat orang minta maaf tapi sombong? Ini kejadian di lift. Ya, dia nginjek kaki seseorang, aduh sakit nih. Apa kata dia? Karena di atasan, maaf gitu aja marah. Ada gak yang minta maafnya kayak gini? Maaf gitu aja tersinggung. Ini maaf gak namanya nih? Ini gak jadi ribut kalau begini namanya. Ada pola-pola ke seperti itu. Saya lihat cara tokoh pemimpin nasional, cara minta maaf di publiknya pun kelihatan antara orang yang sungguh-sungguh dengan kelembutan hati minta maaf, dengan hatinya yang sombong minta maaf beda. Apa kata si adik? Nah, ya mungkin bukan sekarang waktunya silaturahim, ya sudahlah. Tapi kan Om ada di dalam. Ya sudah, gak apa-apa. Lain kali kita kesini lagi ya, nak ya. Karena memang sudah tidak ada lagi permusuhan di dalam hatinya. Tidak ada lagi amarah. Dan ini silaturahim yang bermakna. Pulanglah dia. Sebelum pulang kemudian maaf nak, kita ketok sekali lagi, sampaikan hadiah ini. Ayah sudah berniat sampaikan hadiah ini buat Om. Sebentar nak ya. Anaknya tunggu di situ. Ketok pintu. Karena begitu bergerasi ketok pintu, alhamdulillah yang buka keponakan. Nah ini salam buat papa kamu ya. Assalamualaikum. Ya Om, terima kasih. Keluarlah si ponakan kemudian masuk, ketemu ayahnya. Si adik kemudian juga ketemu anaknya. Apa yang terjadi? Satu keluarga itu tiba-tiba semua keluar, menangis, meminta maaf atas kesombongannya, atas kekasarannya. Dari mana itu bisa terjadi? Allah yang menguasai hati manusia, yang menundukkan hati seseorang. Qulubul ibad baina asabi ar-rahman. Selanjutnya, cara bersilaturahim yang penuh makna adalah harus datang dengan penuh kasih dan harus ada keberkahan atau manfaat yang dirasakan oleh keluarga yang kita kunjungi. Lalu berusaha menjaga keluarga ini, melindungi keluarga ini dari sesuatu yang membahayakan mereka. Nah disinilah perlunya amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya, ini kejadian nih. Seorang kakak ingin agar adiknya berhijab pakai kerudung. Dulu-dulu datangnya karena si kakak sering ngaji gitu ya, datanglah ke rumah adiknya. Lu tuh ya, gak tobat-tobat deh kayaknya. Kapan lu mau pakai hijab? Gini terus. Karena caranya tidak simpatik dan pakai marah, dan itu berulang-ulang, akhirnya si adik kesel sama kakaknya. Sampai satu hari, masih di pintu, adiknya bilang, apa? Lu mau nyuruh gue berjilbab lagi? udah ngamuk duluan. Enggak, udah setelah itu enggak ngomongan soal jilbab lagi. Akhirnya satu hari si kakak merubah pola silaturahim untuk melindungi si adik. Caranya gimana? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar hati adiknya ditunjukkan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berpikir lagi, apa kira-kira hadiah yang paling disukai oleh si adik. Dan sepanjang jalan dia berdoa, ya Rahman, ya Rahim, lembutkanlah hatiku, semoga hatiku mau berhijab. Alhamdulillah ketika ketuk pintu, langsung, apa, nyuruh gue jilbab lagi? Gitu. Enggak, aku cuma ngasih hadiah sama kamu kok. Apa nih hadiahnya? Ya nanti aja rupanya. Demi Allah, ini fakta. Si adik menangis. Entah apa yang membuat dia begitu tersentuh dengan kebaikan sikap. Sekali lagi saya katakan bahwa qulubul ibad baina asabi ar-rahman. Hatinya seorang hamba itu ada di ujung jemarinya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bersilaturahim sambil memberikan sesuatu, ini lebih utama daripada hanya sekedar duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, bicara yang baik-baik. Tapi kalau tidak ada yang mau diapakan, laksanakan prinsip tahadu tahabu. Jadi kalau orang-orang dulu kan masih sering tuh ya, satu piring biasanya kan baru pulang kampung nih, biasanya ngasih ke tetangga gak bu? Satu piring ke tetangga yang ini, satu piring lagi. Misalnya pulang dari Brebes kan bawa telur asin tuh. Ya, kalau orang Brebes Cilacap oleh-olehnya apa? Apa pak misalnya? Hah? Bawang merah di antaranya sesuatu. Nah, walaupun tidak kelihatan banyak, ya hanya sepiring atau satu mangkok misalnya, tapi orang-orang dulu biasanya kalau dikasih sesuatu oleh tetangganya biasanya baliknya piringnya kosong nggak? Enggak, di sini apa biasanya pak? Gula merah gitu kan ya? Gula merah 3 atau apa kalau sekarang kira-kira nih? Transfer. Budaya ini sebetulnya bagus sekali. Bagus sekali. Tahadu tahabu. Saling menghadiahkanlah, maka kamu akan saling mencintai satu sama lain. Jadi mohon maaf kalau hari ini saya lebih banyak bicara yang agak detail-detail. Sekarang kembali kepada masalah di kantor. Nah, silaturahim di kantor. Silaturahim di kantor ini mesti pakai hati-hati juga karena bisa salah sangka pasangan kita. Ya, ini hati-hati ini. Karena memang perselingkuhan sering terjadi di kantor ini banyak sekali. Ya, mohon maaf kalau ada yang gak terima. Kantor mestinya menjadi jembatan menuju surga, tapi malah menjadi jembatan neraka. Ya gimana ya, kan ada istilah chinlock. Artis cuma gara-gara di lokasi syuting aja bisa chinlock, apalagi di kantor, tahunan. Bisa terjadi gak bu? Survei membuktikan sekarang perceraian paling tinggi di satu daerah itu adalah PNS. Suami kerja, istri kerja. Dan alasan perceraian adalah ekonomi. Kecuali di Komisi Yudisial. Dan ternyata memang PNS paling tinggi. Maksudnya begini, Pak. Ini kepada jajaran pimpinan. Kemarin saya bicarakan juga dengan Pak Menteri. Agar jangan cuma kerja. Sehingga hubungan kekeluargaan tidak dibentuk di kantor. Pak, banyak suami-suami yang jahat sama istrinya di rumah. Dan kasihan Pak, di luar sana banyak suami-suami punya istri paruh waktu. Curcol ini. Nah, mungkin perlu sedikit saya tekankan yang ini agak spesial. Kita sampai jam 1 ya. Bagi saya sebentar lagi ada maksudnya lanjutkan diskusinya sambil makan. Boleh gak kalau saya masuk agak-agak spesifik hubungan suami istri ini? Yang rawan di sini masalahnya ini. Dan silaturahim yang ini kadang-kadang kurang dirawat. Apalagi laki-laki ini yang tipunya stereo. Bu, yang biasa khilaf di rumah tangga laki-laki atau perempuan? Yang pindah ke lain hati? Hah? Tapi kan laki-laki gara-gara perempuan juga kan? Gak mungkin lah dia pindah ke laki lagi. Hah? Di selalu yang menjadi fitnah laki-laki itu suka gak setia. Laki itu gak setia sama siapa coba? Ke perempuan juga kan? Jadi berapa jumlah laki-laki yang tidak setia sebetulnya sama dengan jumlah? Oh. Saya mau tanya dulu. Yang sering menuduh pasangan pelit siapa? Laki-laki atau perempuan? Hah? Lu tahu gak? Laki gue itu orang paling pelit sedunia. Padahal minta pulsa dari lakinya. Betapa menderitanya suami seperti ini. Udah dia bayarin pulsanya, dia pula yang digosipin. Perempuan perlu tahu ya, siapa itu laki-laki. Dari sisi ekonomi, laki-laki adalah makhluk paling bodoh. Mau tahu? Kita tes di ruangan ini. Supaya semua perempuan paham dengan kata-katanya dan semoga ditarik. Orang paling pelit sedunia itu laki gue. Apalagi yang udah kerja nih. Istri gue. Sekolah anak gue. Dan dia banyak perempuan yang keluarnya kayak gini. Apalagi air gue. Gak tahu tuh laki gue gimana cara berpikirnya. Gitu kan. Kecuali di KAE. Saya mau cek agar ibu-ibu tahu, bapak-bapak semuanya dari ruangan ini, gaji suami adalah juga milik istri. Setuju? Sekarang kita tes perempuan di ruangan ini. Gaji istri adalah juga uang suami. Setuju? Tidak. Ya. Jadi sesungguhnya siapa yang pelit? Kita tes sekali lagi. Biar perempuan-perempuan tahu siapa yang pelit sesungguhnya. Kalian lihat ya. Utang istri, ini kepada bapak-bapak saya tunjukkan. Utang istri adalah juga utang suami. Setuju? Bagus, sekarang kita balik. Utang suami adalah juga utang istri. Tidak. Nih, lihat nih kelakuan perempuan di ruangan ini. Padahal kalau lagi nuntut emansipasi, luar biasa. Sama sekali melupakan tradisinya, budayanya, kulturnya. Baik. Menurut hemat saya, 10 menit terakhir dari materi saya ini adalah coba sambung lagi silaturahim suami dengan istri ini. Orang yang di rumah tangganya baik, insya Allah pekerjaan di kantornya juga berkah. Tapi orang yang di rumahnya berantakan, pekerjaan di kantornya kelihatannya berhasil tapi penuh dengan pelampiasan, bukan yang sesungguhnya. Orang-orang yang banyak dosa kepada pasangannya akan banyak salah keputusan-keputusan yang diambilnya. Seringkali keliru pekerjaan-pekerjaannya. Best of the best employee, sebuah perusahaan multinasional di Indonesia, saya lihat seorang perempuan luar biasa kerjanya. Sampai kantornya menilai dia pegawai tapi lakinya kemana, anaknya kemana, rumah tangganya gak jelas. Karena dia salah menilai kesuksesan. Sukses hanya diukur di kantor, terutama laki-laki yang sudah jadi atasan ini. Sering ukur istri dengan sekretarisnya. Apalagi bos ini galau. Ada yang kurang dari servis istrinya. Ini bukan di ruangan ini, kecuali di, saya sedang bicara di luar. Seringkali suami-suami di masa jayanya ini apa ya, sangat-sangat merendahkan posisi istrinya. Orang seperti itu nanti kalau istrinya bersabar, nanti masa tuanya suami ini akan ditinggalkan oleh bininya biasanya. Itu banyak fakta. Semakin tua laki-laki, semakin sangat membutuhkan istrinya. Tapi semakin tua perempuan biasanya semakin. Survei membuktikan kalau istri meninggal enggak lama lagi suaminya suruh. Dia udah lupa di mana naruh kolor, naruh kaos kaki. Dia lupa dia. Tapi biasanya kalau suami meninggal, istrinya rada awet. Tapi suami udah tua, rewel, ditinggalin ngaji terus sama bininya. Iya, hari bininya ngaji mulu. Daripada ngajiin di rumah, mendingan ngaji di luar. Ini banyak pak fenomena kayak begini. Akhirnya habis sholat subuh ada seorang kakek, umurnya hampir 80 tahun. Ustaz, saya mau bertanya. Ini di pintu masjid dia nanya. Kenapa pak? Saya dihuluk oleh istri saya. Saya tinggal di rumah adik saya. Adik saya sekarang dekat rumah Ustaz. Saya sakit, tapi saya dihuluk. Dari cara ngomongnya, ini pasti dulu mudanya nyebelin nih bagi bininya. Banyakan mana yang stroke? Suami atau istri? Di lapangan banyakan mana? Laki-laki atau perempuan pak yang kena stroke? Laki-laki itu juga keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mau ngingetin aja nih laki-laki ini. Termasuk diri sendiri tentunya. Coba kita perbaiki lagi hubungan silaturahim kita dengan istri kita. Istri itu seperti cermin. Apa yang ada di cermin tergantung objek yang ada di depannya. Jika kita perlakukan dia dengan baik, maka dia pun akan baik. Jika kita perlakukan dia dengan kasar, maka dia pun akan kasar. Bukankah demikian ibu-ibu? Halo ibu-ibu. Ini kalau lagi dibelain semangat. Sebab abis ini giliran lu nih gue hajar. Baik. Para suami, saran saya begini. Bikin program sebagai kepala rumah tangga, bagaimana caranya kita bisa masuk surga sekeluarga. Dan tanggung jawab seorang suami adalah bagaimana mendidik istrinya menjadi istri saleh, mendidik anak-anaknya yang saleh. Tadi sebetulnya ayat yang dibacakan oleh Prof. Eman tadi itu salah satu dari 9 kriteria bagaimana caranya bisa masuk surga sekeluarga. Tapi kalau sampai suami putus asa menasihati istrinya, saya kira setiap suami punya sesuatu yang menjengkelkan bagi dirinya dari istrinya. Kalau dia tidak punya kekuatan untuk memaafkan istrinya, kalau tidak punya keberanian untuk bagaimana caranya bisa menerima dia apa adanya, kalau dia tidak punya keperkasaan untuk mendidik istrinya secara perlahan-lahan dalam waktu yang panjang, maka tidak lama keluarganya akan pecah. Dan hati-hati para suami, jangan terlalu gampang bilang cerai, talak. Ini sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Jangan sampai istrimu kemudian ilfil. Ilfil itu apa ya? Bu, kalau pernah satu kali suamimu, ini supaya suami-suami dengar di sini semua, satu hari suamimu pernah berkata, udah kalau gitu kita cerai aja, gimana perasaan ibu? Sakitnya di mana? Di mana-mana. Kalau sudah di sini larinya kemana-mana. Sementara si laki-laki yang cemen ini terlalu gampang. Biasanya memang laki-laki pengecut yang suka gampang bilang seperti ini. Ini mohon maaf. Hanya laki-laki pengecut yang gampang bilang, ya udah cerai aja, ya udah putus aja sampai di sini. Itu orang yang gampang putus asa, memutuskan silaturahim. Dan tipe orang seperti itu orang fasik. Nuh tahu istrinya bermasalah. Lut tahu istrinya bermasalah. Tapi dua orang hamba Allah yang saleh ini tahu dia sedang diuji oleh Allah dengan istri yang tidak saleh. Biar Allah yang memisahkan di antara mereka. Tugas Nabi Nuh, tugas Nabi Lut adalah bagaimana mendidik istrinya sebaik mungkin untuk menjadi istri saleh. Nah, kepada istri-istri, coba, terutama yang sudah berpenghasilan, apalagi jabatannya bagus di KAI. Ya, salah satu penyebab perceraian yang banyak ini karena memang perempuan tidak pandai memposisikan dirinya di hadapan suaminya dengan semua posisi dan keuangannya. Misalnya, perempuan-perempuan yang super duper yummy, yang dia yang mencari uang, dia pula ngurus keluarga, tanpa disadari perempuan seperti ini membesarkan monster di dalam rumahnya. Sudah bertahun-tahun misalnya penghasilan suaminya gak dia minta karena terlalu mandiri. Ini juga saya ingin ingatkan kepada bapak ibu, kalau punya anak perempuan, hati-hati dengan nasihat seperti ini, nak. Nanti kalau kamu sudah menikah, nih, jangan nasihatin begini terlalu sering. Kalau kamu sudah menikah, kamu harus kerja, nak. Kamu harus punya penghasilan, nak. Kamu jangan susahin suami kamu, nak. Nasihat ini kelihatannya baik, tapi ini juga menjadi sumber banyak jomblo saat ini. Terlalu sibuk dengan pekerjaannya semua, terlalu ingin mandiri. Padahal tabiat laki-laki, kalau sejak kamu menikah kamu gak suka minta uang dia, itu lama-lama dia terbiasa mengalokasikan anggaran entah kemana. Saya tidak menuduh ke arah negatif, tapi ini kejadian. Perempuan-perempuan yang tipikal yang super duper tadi, yang terlalu mandiri, itu biasanya nanti tuanya kecewa sendiri. Karena sudah jarang nanya penghasilan suami kemana. Itu akibat pendidikan orang tuanya juga di rumah. Akhirnya karena saking terlalu mandirinya, dia gak mau tahu. Kesel sepanjang hidupnya. Sekolah anak, Ustaz, gimana menghadapi suami yang begini, Ustaz? Kenapa? Uang sekolah anak saya, ngurusin rumah tangga juga saya. Untuk kasus rumah tangga seperti ini, ujungnya mau saya bilang, lu juga sih yang gedein laki kayak begitu dalam rumah. Padahal tabiatnya suami yang sesungguhnya itu seneng loh kalau bahasa Jawa barangkali diuongi gitu. Apa diuongke gitu barangkali ya. Seneng, Mas, bayarin dong, Mas. Kalau dia diminta gajinya, pada awalnya dia senang. Tapi karena sudah terlalu lama, lalu tiba-tiba diminta, kamu curiga ya sama saya sekarang? Kenapa tiba-tiba kamu seperti ini? Sementara dia sudah terbiasa mengalokasikan anggarannya entah kemana. Ini akhirnya susah sendiri. Nah, karenanya saya mengangkat kasus yang sering saya dapati di lapangan ini, sebetulnya FAQ ini sebetulnya. Kasus seperti dalam rumah tangga, ini momentum di mana mari kita perbaiki kembali hubungan silaturahim antara suami dengan istri dengan penuh cinta dan kasih. Dan terakhir, banyak ayah-ayah kehilangan anaknya. Ya, banyak anak-anak gak pede sama bapaknya. Banyak juga anak-anak yang kehilangan ibunya. Pak, mohon maaf, ada istilah cabai hijau, cabai merah di antara cabai-cabaian ini. Saya gak tahu, cabai merah yang miskin, cabai merah yang kaya, cabai hijau yang kaya barangkali. Ini di kalangan anak-anak gadis kita di lapangan. Ini berdasarkan fakta penelitian tim saya ke lapangan. Coba ajak ngobrol tuh anak-anak yang suka nongkrong di Sevel. 71% masalahnya hubungannya gak bagus sama orang tuanya. Gak bagus. Orang tuanya pejabat. Ada yang bapaknya gubernur, ibunya ketua DPRD. Anaknya kacau. Ada yang seperti itu. Sibuk. Silaturahim anak dengan orang tua tidak terbangun. Sibuk. Entah apa yang dicarinya dalam pekerjaan. Saya ngobrol dengan Kemensos. Dari seluruh persoalan masyarakat, masalah-masalah sosial itu intinya pada keluarga, 71% masalahnya. Dan masalah anak-anak, free sex, narkoba, geng motor, tawuran, muaranya di mana? Silaturahim anak sama orang tua enggak bagus. Enggak bagus silaturahim. Orang tuanya sibuk entah kemana. Dia pikir sudah selesai setelah mencari duit. Dia pikir sudah selesai kalau ngeliat anaknya sudah sholat. Enggak sampai di situ. Saya sedang menasihati diri saya sendiri. Perbaiki hubunganmu dengan anakmu. Pulang, sekalipun anak sudah tidur, sekalipun sudah tidur, masuk ke kamarnya. Belai kepalanya. Cium keningnya. Bisikan di telinganya, "Assalamualaikum, anak papa yang saleh." Biasanya dia pura-pura menggeliat. Tapi sebetulnya dia sangat bangga. Jangan sudah pulang yang malam, berangkatnya gelap. Jadi banyak bapak ibu kalau ditanya, anaknya misalnya, "Papa mana?" "Awah, gelap." "Kenapa?" "Perginya gelap, pulangnya gelap. Orang tua gelap." Emaknya juga begitu, saking sih gue. "Mama mana? Kok gak ada?" "Awah, gelap." "Mama tuh ya, perginya gelap, pulangnya juga gelap." Gimana lakinya ya? Perbaiki lagi hubungan silaturahim ini. Ya, mudah-mudahan satu hari nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya pengen cerita bagaimana caranya masuk surga sekeluarga, memperbaiki hubungan di antara kita semua dan bersilaturahim di antara kita semua. Aku qul hadza wa astaghfirullah wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu senjata ampunnya orang beriman. Bagi siapa yang punya masalah di rumah tangganya, mari berdoa. Bagi siapa yang punya masalah dengan karib kerabatnya, mari kita berdoa. Sebelum saya berdoa, saya ingin ingatkan, siapa saja yang ingin hubungannya baik kepada semua, maka pertama kali perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bagus hubungannya dengan Tuhannya, maka Tuhannya akan membuat hubungan dia bagus dengan semua makhluknya, bahkan dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan lingkungan keluarga Komisi Yudisial ini adalah lingkungan keluarga surgawi. Mudah-mudahan lingkungan karib kerabat dan rumah tangga kita adalah lingkungan keluarga rumahku adalah surgaku. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله ampunkanlah saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang mereka masih hidup dan mereka yang sudah tiada. Setulus kami bermohon untuk diri kami sendiri, setulus itu pula kami bermohon untuk saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mereka yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami, bapak ibu kami, kami bukanlah siapa-siapa tanpa keduanya. Untuk keduanya, ya Allah, kami bermunajat kepada ampunkanlah dosa-dosanya, maafkan khilaf dan salahnya, ampunkan kekeliruan keduanya, ya Allah. Bapak dan ibuku, ayah dan ibu kami, untuk kalian berdua, kami berpohon kepada Allah SWT. Ya Allah, jika dia masih hidup, kuatkanlah dia berjalan di atas jalan hidayah-Mu. Berikan kepada keduanya rezeki lebih luas dari kami. Mampukan keduanya untuk husnul khatimah. Jika dia terbebani, ringankanlah ya Allah. Dekatkanlah kami dengan kedua orang tua kami. Jika dia telah tiada, lapangkan kuburnya. Untuk kedua orang tua kami, ya Allah, sayangilah keduanya, cintailah keduanya setulus keduanya sayangi dan cintai kami sejak kecil. Ya Allah, untuk kakak kami, adik-adik kami, jadikanlah kami saudara yang senantiasa saling mengasihi dan menyayangi, saling menjaga, saling memberi dan saling menerima. Ya Allah, satukanlah kekeluargaan kami dengan kakak kandung kami, adik-adik kami. Jangan pisahkan kami karena dunia yang sesaat ini. Ya Allah, lembutkan hati kami, lembutkan hati kami untuk senantiasa menyambung silaturahim karib kerabat di antara kami. Berikan kemampuan kami untuk kuat memberikan maaf dan meminta maaf. Ya Allah, rezekikan kepada kami rezeki yang luas agar kami dapat memberi lebih banyak lagi dan lebih besar lagi kepada karib kerabat kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, untuk istri kami, untuk suami kami, jadikanlah kami pasangan, pasangan yang menjaga amanah, mawaddah, warahmah darimu. Jadikanlah kami pasangan yang menjadi pemimpin keluarga bertakwa di dalam rumah tangga kami. Ya Allah, jadikanlah kami dan istri kami, kami dan suami kami, keluarga yang mendirikan sholat, dan berikan kepada kami keturunan-keturunan anak dan cucu yang mendirikan sholat di dalam rumah kami. Dan jadikanlah mereka keturunan-keturunan yang saleh dan saleha, menjadi permata hati kami dari dunia sampai akhirat. Ya Allah, lembutkan hati kami, ringankan hati kami untuk memaafkan siapapun yang pernah menyakiti kami. Kuatkan kami untuk berani meminta maaf dan berani mengambil resiko apapun demi tersambungnya silaturahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, untuk anak-anak yatim, untuk para fakir miskin, lembutkan hati kami untuk selalu bisa dekat dengan mereka, hidup bersama mereka, berbagi dengan para yatim dan orang-orang miskin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Terakhir saya tambahkan tadi yang belum sempat saya jelaskan, sambung silaturahim dengan anak-anak yatim, dengan para fakir miskin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.